Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, hari ini kami dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama dengan para pendengar yang setia akan mengkaji ayat 65 dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a al ardi illa bi iznihi innallaha bin naasi la raufur rahim." Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini menggambarkan kepada kita wujud dari nikmat Allah kepada manusia yang telah digambarkan beberapa hari, hampir seminggu kita mengkaji bagaimana Allah memaparkan keesaannya, menggambarkan bagaimana sifatnya yang maha kaya, bagaimana menggambarkan kasih sayangnya, kelembutannya, pengalamannya, ketinggiannya, maha besarnya, maha mendengarnya, maha mengetahuinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sifat la raufur rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rauf, rahim. Ada tiga hal yang di sini digambarkan Allah. Yang pertama, annallahu sakhkhara lakum ma fil ardi wal ma fil ardi. Allah menundukkan bagi kita apa yang ada di bumi. Itu satu. Yang kedua, berkapal berlayar di lautan bi amrihi, dengan perintahnya, ada kata-kata perintahnya. Yang ketiga, wa yumsikus samaa'an taqa'al ardi, langit menahan agar benda-benda langit tidak jatuh ke bumi. Tiga hal ini merupakan anugerah Allah yang terbesar. Pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin para pendengar masih ingat tragedi jatuhnya pesawat yang baru dibeli Lion Air di Bali sana. Menurut ilmu manusia, pesawat itu sudah berada pada posisi landing yang benar. Tetapi seorang pilot senior berkata bahwa ada angin vertikal yang bisa saja membuat keseimbangan kapal itu jatuh. Dan kita pun pernah mengalami itu. Terkadang ketika kita berada di atas udara, tiba-tiba pesawat kita itu jatuh sampai 30-50 km ke bawah. Kata orang, pesawat berada di ruang hampa udara sehingga jatuh. Nah, begitu juga lah yang terjadi pada peristiwa di Bali sana, walaupun KNKT mungkin lagi memprosesnya. Apa kaitannya dengan ayat ini? Di sana masih ada kuasa Tuhan. Di alam ini masih ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan bagaimana Titanic yang begitu dahsyat besarnya, menurut logika manusia tidak akan tenggelam, akhirnya tenggelam. Di sini ada firman Allah, fil bahri bi amrihi. Kapal itu dapat berlayar di lautan, jangan lupa, dengan perintahnya. Ada hukum Allah di situ yang dikatakan oleh Pak Khairul kemarin dengan sunnatullah. Di udara ada juga izin Allah. Wa yumsikus samaa'an taqa'al ardi illa bi izni. Menahan benda-benda langit. Pesawat ketika terbang dianggap benda langit. Bagaimana dia bisa landing dengan baik agar tidak jatuh ke bumi secara tiba-tiba. Tetapi ketika Allah mengizinkan yang lain, maka disinilah terjadi malapetaka itu. terjadilah jatuh pesawat secara tiba-tiba yang menurut logika sains modern itu tidak mungkin terjadi, tetapi di balik kemampuan manusia ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkaji lebih jauh tentang kuasa Allah dan sifatnya yang kasih dan sayang dalam di balik sunnatullah, bersama kita Pak Khairul Azhar. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia sesungguhnya belum tentu pasti keberadaannya dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Sains dan teknologi secanggih apapun pasti punya kendala. Karena yang memberi sains itu adalah Allah sendiri. Walaupun logika berpikir kita seolah-olah itu tidak akan ada keyakinan. Sebagai contoh misalnya, kejadian pesawat Lion Air, secara teknologi pesawat itu baru. Secara aerodinamika tidak ada kejadian apapun karena cuaca pada saat itu terang benderang. Bahkan ketika pesawat itu jatuh, sebelum jatuh beberapa pesawat juga landing dan juga turun ke landasan. Tetapi apa yang sudah diatur oleh Allah itu pasti akan kejadian. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Allah itu maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah itu tidak terbatas, tetapi kuasa kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu ada batasnya. Secanggih apapun pengetahuan kita, tapi kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Oleh sebab itulah makanya pengetahuan itu kepastiannya adalah tidak pasti 100% sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, oleh orang-orang para ilmuwan, bahwa kepastian yang mutlak itu sesungguhnya adalah kepastian Maha Pencipta, Maha Penguasa. Oleh sebab itulah kita sebagai manusia yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka alam sekitar ini adalah merupakan tempat belajar kita, yang kehidupan kita ini adalah sementara. Sebagai contoh, secanggih apapun seorang memahami tentang seluk-beluk penyakit, para dokter sekalipun, ahli apapun, kalau pada satu ketika dia akan kembali kepada pemiliknya, dia akan pasti kembali. Oleh sebab itu, ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah yang maha berkuasa untuk zat hidup kita. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluknya memang hanya dituntut untuk kepatuhan. Bagaimana merefleksikan sikap kepatuhan dan ketakwaan itu adalah terimplementasi, tersikapi dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, kekayaan yang kita miliki itu seharusnya adalah kekayaan yang harus dituangkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak diberikan untuk bisa menguasai seluruhnya, karena sesungguhnya itu adalah pemiliknya Allah semata. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khairul dalam pengajian kita di hari yang berbahagia ini. Prinsip dasarnya bahwa Allah sangat pengasih dan penyayang kepada manusia. Innallaha binnasi laraufur rahim. Jadi apapun yang terjadi dalam musibah kita sehari-hari, jangan salahkan Tuhan. Boleh jadi kita lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Boleh jadi ketika kita mengendarai kendaraan, kita tidak berdoa. Boleh jadi ketika kita terbang di atas sana, kita dengan angkuhnya merasa bahwa kitalah yang maha pandai, sementara tidak ada yang lebih pandai dari kita. Atau ketika kita membawa kapal pesiar, merasa bahwa kapal ini tidak ada yang lebih hebat di dunia. Keangkuhan dan kesombongan itu terkadang menimbulkan malapetaka. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sehebat apapun kita, kita adalah makhluk yang lemah. Tapi selemah apapun kita, kita adalah makhluk yang kuat bila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang beriman mendapatkan musibah, dia tetap berpikir positif. Sementara orang yang tidak beriman mendapatkan musibah, dia akan menyalahkan kemana-mana. Ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat mengasihi dan menyayangi. Orang yang beriman tentu bersikap kasih dan sayang sebagaimana Allah telah memberikan sifat kasih sayang itu kepada kita orang-orang yang beriman. Innallaha binnasi la raufur rahim. Pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah yang maha kuasa dan maha kaya itu layak dipuji. Karena apa? Karena alam ini secara umum bersifat stabil. Di balik kuasa alam, tentu saja sebenarnya di sana ada sunnatullah yang mengatur. Dan pada satu masa, Allah boleh merubah sedikit sunnahnya untuk mengingatkan kepada kita bahwa di alam ini masih ada Tuhan, dan Tuhan kita itu bersifat pengasih dan penyayang. Berbahagialah karena kita beriman kepada Tuhan yang pengasih dan penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.